dengan mental seperti kaleng ombeng, hati pun celeng-celeng, teng-teng tereng-teng. Nontonnya sinetron, telenovela, isinya hanya cinta, cinta, cinta, ceteng-teng. Hei kawan-kawan, kan masih banyak cerita. Continúa.